Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan at-targhib liman nazalat bihi faqatun aw hajatun ayanzilaha billahi ta'ala. Sekarang kita masuk hadis 248. Baik, Iqra qari. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah wa ruwiya, diriwayatkan, ini menunjukkan sudah dhaif ruwiya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man jaa, barang siapa yang lapar, ayahtaja, atau dia punya kebutuhan, butuh, susah, fakatamahun nas, dia sembunyikan dari umat manusia, dia tidak cerita-cerita ke orang lain tentang laparnya, tentang butuhnya, tentang susahnya, dia diam, tidak curhat ke orang-orang. Wa afdha bihi ilallahi ta'ala, tapi dia keluhkan, dia ceritakan, dia sampaikan kepada Allah ta'ala tentang susahnya, tentang laparnya, tentang butuhnya. Kana haqqan 'alallah, maka berhak bagi Allah. Ayaftahalahu quta sanatin, untuk Allah buka baginya, bagi orang tersebut, quta sanatin, makanan selama satu tahun, min halalin, dari perkara yang halal. Rawahu Tabrani fil Awsat, hadisnya dhaif. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ketika hadisnya dhaif, bukan berarti kemudian kandungan hadis ini salah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mengajarkan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Jika kamu minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak gampang-gampang curhat dan mengeluh kesusahannya kepada manusia. Baik. Mereka-mereka yang ketika susah dan curhat kepada sama manusia, maka tetap dalam keadaan susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan dan perintahkan fas'alillah, minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Doa kepada Allah. Bangun di malam hari, bermunajat, sampaikan keluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah senang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyatakan, "Man lam yas'alillah," barang siapa yang tidak minta kepada Allah, "yakdhab alaih," Allah murka kepadanya. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka padanya. Allah itu senang jika ada hamba-hamba Allah yang meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, senang. Dan Allah benci dengan orang-orang yang enggak pernah berdoa kepada Allah, enggak pernah minta kepada Allah. Ini bedanya Allah dengan manusia diantaranya. Allah yaghdhabu in tarakta su'ala. Allah marah jika kamu enggak pernah minta kepadanya. Ya. Wa bani Adam, adapun manusia itu, hina yus'alu yaghdhab. Ketika dimintai dia akan marah. Ya. Nah, maka ketika kita memiliki kebutuhan dalam keadaan susah, ingat kepada Allah, minta kepada Allah. Terkadang kita lupa. Yang kita ingat orang-orang yang biasa ngasih, orang-orang yang dikenal dermawan, orang-orang yang terkenal gampang bantu, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah diterakhirkan. Kalau sudah minta-minta ternyata kok enggak ada yang ngasih, mentok, baru kemudian bermunajat kepada Allah. Diterakhirkan Allah. Keliru. Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Baik. Disebutkan dalam kitab Fadhail Amal An-Nasafi, ya, bukan Fadhil Amal Jamaah Tabligh, dari Asim bin Abi Nujud. Ini seorang syekh ahli baca, ahli Al-Quran, Syekhul Qurra. Beliau bercerita, "Asobat khasasa, aku tertimpa kesusahan. Fajitu ila ba'di ikhwani." Aku kemudian datangi sebagian teman-temanku, ya, yang mungkin bisa diharapkan membantu Wa ahbartuhu bi amri. Aku ceritakan masalahku. Aku ceritakan problemku. Wa ra'aitu fi wajhi al-karaha. Aku lihat di wajah temanku itu ada raut tidak senang. Ketika aku ngeluh curhat tentang kesusahanku, tidak senang. Fakhartu min manzilihi. Lalu aku pun keluar dari rumahnya. Ilal jabanah. Menuju lembah, tanah kosong, tanah lapang. Fasallaitu masya Allah. Aku pun sholat di situ. Beberapa rakaat sholat terus di situ. Summa wadha'tu wajhi 'alal ard. Ketika aku letakkan wajahku di atas tanah ketika sujud, wa qultu, aku berdoa. Ya musabbibal asbab. Wahai zat yang membuat sebab. Ya mufattihal abwab. Wahai zat yang membukakan pintu-pintu. Ya sami'al aswat. Wahai zat yang mendengarkan suara-suara. Ya mujibad da'awat. Wahai zat yang mengabulkan doa-doa. Ya qadhiyal hajat. Wahai zat yang mengabulkan permintaan-permintaan. Ikfini bihalalika. Cukupilah aku dengan perkara-perkara yang halal di sisimu. An haramika, dari perkara-perkara yang haram. Wagnini bifadlika amman siwaka. Dan cukupilah aku dengan keutamaanmu dari selainmu. Ini doa yang dibaca ketika sujud. Sujud baca doa ini. Nah, ini diantara doa yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang terlilit utang. Diajarkan doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramika wagnini bifadlika amman siwaka. Doa yang dipanjatkan ketika susah, ketika terlilit utang. Dan ini dipraktekkan. Nah, oleh Asim selesai membaca doa ini, selesai sholatnya, dia menyatakan, "Wallah ma rafa'tu ra'si, demi Allah, tidaklah aku mengangkat kepalaku hatta sami'tu waq'atan miqurbi, sampai aku mendengar ada sesuatu yang jatuh di dekatku. Farafa'tu ra'si, aku pun angkat kepalaku. Fa'idha jad'atun, ternyata itu burung Raja Wali. Torohat kisan ahmar, yang dia menjatuhkan sekantong merah. Ada burung Raja Wali yang menjatuhkan sebuah kantong merah di sisinya. Fa'khatul kis, aku pun ambil kantong itu. Fa'idha fihi samanuna dinarun, ternyata berisi 80 dinar. Berisi 80 dinar jauhara, batu mulia. Malfufa fi qutnatin madfuah, yang terbungkus dengan kapas. Fabi'tul jauhara bimalin azimin, aku pun jual batu permata itu dengan harta yang banyak. Baik, wastaraitu biha aqaran, aku belikan tanah, belikan harta. Nah, dijawab kontak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika berdoa langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua demikian. Ya. Tidak semua doa langsung dijawab kontan. Doa itu ibarat pedang. Ya. Pedang yang tajam. Tergantung siapa yang memegangnya. Ya. Nah, yang memegang itu memang ahli main pedang, ya bermanfaat. Pedang itu bisa untuk membunuh beberapa orang. Kalau yang megang itu memang gak ahli pedang. Pedang yang dia bawa itu pedang yang dasar, pedang yang tajam, ya gak iso untuk membunuh orang lain, gak ada hasilnya. Ya. Baik. Mungkin kurang ikhlasnya ketika berdoa. Ya. Orang-orang zaman dulu itu doa-doanya mustajab meskipun terkadang apa lafaz-lafaznya itu tidak jelas, ya, nggak fasih lah, ya, mustajab. Baik, itu diantara contoh. Ya, ketika memiliki kebutuhan, kalau ngeluhnya, kalau curhatnya kepada manusia, itu terkadang tambah masalah, nggak hilang masalahnya. Sing dicurhati mangkel malah disemeni, diusir macam-macam, ya tambah bertambah menumpuk masalahnya. Tapi ketika curhat kepada Allah Subhanahu wa taala ada jalan keluarnya. Baik. Disebutkan dalam kitab Tadkiratul Khuffat. Dalam Tadkiratul Khuffat. Nah, tadi disebutkan kisah tadi dalam Hayatul Hayawan. Ya, Hayatul Hayawan. Nah, sekarang tak kasih contoh lagi. Disebutkan dalam Tadkiratul Huffat. Qala Abul Abbas Al-Bakri. Jama'at rihlatu fi talabil ilmi. Ada beberapa orang yang bareng-bareng rihlah untuk belajar, safar, meninggalkan kampung halamannya untuk belajar. Muhammad bin Jarir At-Tabari. Muhammad bin Jarir At-Tabari, pengarang kitab Tafsir At-Tabari. Ya. Yang kemudian diringkas menjadi Ibnu Katsir. Ini tafsir terbaik. Tafsir Bil Athar, ya, At-Tabari. Itu salah satu karya beliau. Nah, dan juga masih banyak kitab karya beliau. Ini kisahnya semasa beliau belajar. Wa Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah, Ibnu Huzaimah, seorang imam, ya. Ini juga memiliki kitab Tauhid. Wa Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi memiliki kitab As-Sunnah. Ini para imam ini. Cerita ketika masa belajarnya. Muhammad bin Harun Ar-Raywani. Ini pemilik kitab Musnad. Baik. Muhammad bin Jar At-Tabari, Muhammad bin Ishaq bin Uzaimah, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Muhammad bin Harun. Kebetulan empat orang ini safar bareng-bareng untuk cari ilmu. Empat-empatnya namanya siapa? Muhammad. Ya. Semuanya namanya Muhammad. Nah, mungkin pas kebetulan. Tapi biasa ya. Orang itu kalau namanya sama itu cenderung cocok. Ya, sama-sama jenenge itu cocok. Klop. Nah. Muhammad dengan Muhammad. Ini kisah empat imam ketika belajar. Fatafaqadat nafaqatuhum, ketika belajar habis nafkahnya. Habis bekalnya. Waftaqaru wastadda alaihimul ju'. Enggak punya apa-apa dan sangat lapar mereka. Masa belajarnya para imam. Tidak seperti sekarang, santri yang tinggal telepon orang tuanya, dikirim, ditransfer, ya. Tenang-tenang belajarnya di pondok. Ini habis bekalnya, sampai kelaparan. Fattafaqu ala ayyuqaddimu wahidan minhum. Kemudian mereka empat-empatnya ini bersepakat untuk memilih salah satu dari mereka liyad'u Allah, untuk berdoa kepada Allah, ayufrija anhum, agar Allah memberikan jalan keluar. Langsung sepakat dipilih salah satu untuk berdoa kepada Allah. Bukan nyari donatur, bukan menuju orang-orang yang kemungkinan bisa bantu, tapi langsung pertama kali Allah. Berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah, bermohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dari kesusahannya. Baik, berharap untuk dimudahkan mendapatkan makanan. Wal baqiyatu yu'minun, dan sisanya tiga orang Muhammad itu bagian mengaminkan. Satu orang berdoa, tiga orang mengaminkan. Wa kullu wahidin minhum i'tabara. Semuanya empat-empatnya ini tidak mau untuk jadi tukang doa. Tawaduknya mereka ini. Tidak mau. Tidak mau untuk jadi bagian doa. Semuanya pengen tukang amin. Tidak mau jadi imam. Semuanya pengennya jadi makmum. Tidak kemudian ingin menonjol, ingin terkenal. Baik. Wa qala lastu lidzalika bi ahli. Semuanya menyatakan aku belum pantas. Aku belum pantas untuk menjadi pimpinan dan berdoa kalian mengaminkan. Semuanya menyatakan demikian, tawaduknya mereka ini. Nah. Ihtiqaran minhum li anfusihim. Mereka merendahkan diri-diri mereka. Tidak membanggakan keilmuannya, ibadahnya. Sama-sama menolak. Kalau dipilih untuk jadi orang yang memimpin doa. Akhirnya faktara'u. Akhirnya terpaksa dengan diundi. Karena sama-sama semua gak ada yang mau diundi. Fakharajat al-qur'atu ala Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah. Keluarlah nama Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah sebagai yang memimpin doa, yang berdoa, yang tiga-tiganya bagian amin. Faqala lahum, kata Ibnu Huzaimah, abhiluni, biarkan aku sebentar, kasih aku waktu, hatta usalliya rak'atain, aku tak sholat dua rakaat dulu sebelum aku berdoa, ya, kasih aku waktu, wa ba'daha ad'u lakum, nanti setelah aku sholat dua rakaat aku akan doa untuk kalian, biarkan aku sholat dulu dua rakaat. Wa tawaddoa wa sara'a fi shalah. Ibnu Huzaimah kemudian wudu dan mulai salat. Wa bainahu wa fi salatihi, beliau salat sendirian ini ya. Dan ketika beliau salat, lam yaghraq minha, belum selesai salatnya, ittariqal bab. Tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Fafataha ahaduhum, salah satu di antara mereka yang enggak sholat ini membukakan pintu. Faida Abdul Mamlukun liwali Misr, ternyata dia itu utusan dari penguasa Mesir. Yaqulu, tamu ini menyatakan, ayyukum Muhammad bin Nasr al-Marwazi, apakah di antara kalian ada yang bernama Muhammad bin Nasr al-Marwazi? Qalu hadha wa asaru ilaih. Kemudian ini orangnya nih yang ditunjukkan, ini yang namanya ini ada di dalam sini, ini orangnya. Fa akhraja surratan fiha 50 dinaron. Ternyata utusan itu mengeluarkan satu kantong yang berisi 50 dinar. Ini Ibnu Khuzaimah belum doa, ini masih sholat. Sholatnya juga belum selesai. Ya. Sudah ada orang datang dan ngasih satu kantong yang berisi 50 dinar. Fa fa'ala nasu syai' ma'a Muhammad bin Jarir wa Muhammad bin Harun wa Muhammad bin Huzaimah. Ternyata yang dikasih juga semuanya. Semua Muhammad-Muhammad semuanya dikasih. Mendapatkan uang 50 dinar. Summa qala innal amir, kemudian orang itu menyatakan bahwasanya al amir, penguasa Mesir, kana qailan bil abs, kemarin itu bercerita, fara'a fil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu, dalam mimpinya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyatakan, adrik al-Muhammadin al-Arba'ah, temukan empat orang yang namanya Muhammad. Temukan empat orang yang namanya Muhammad. Fa innahum jia'un, mereka ini sedang kelaparan. Mereka sedang kelaparan. Fi makanin kada wa kada, dia berada di tempat demikian dan demikian. Summa qala hadzal makhluk, baik. Kemudian dan dia menyatakan, wa innal amir, dan amir itu memerintahkan aku demikian-demikian, sehingga datanglah ke tempat tersebut. Langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan dalam kitab Warasatul Anbiya. Nah, sudah sampai sini? Belum. Kisah ini disebutkan dalam kitab Warasatul Anbiya. Nah, jadi mereka-mereka yang punya problem, apakah problem harta atau apapun lah, pertama kali curhatlah kepada Allah. Nah, sampaikan kepada Allah, minta kepada Allah, ya. Jangan minta kepada manusia. Nah, Allah itu zat yang membolak-balikkan hati. Bisa jadi orang yang selama ini ngasih kita terkenal dermawan, ketika kita butuh dan kita langsung menuju ke sana, ternyata dia sudah tidak senang dengan kita. Ada kalanya orang yang selama ini benci dengan kita, tiba-tiba Allah balik hatinya, senang dengan kita dan bantu kita. Nah, kita lagi butuh, ada orang yang selama ini benci dengan kita, tiba-tiba ngasih kita. Ya. Itu ketika kita curhatnya kepada Allah. Bisa jadi orang yang benci dengan kita itu langsung dibalik hatinya oleh Allah dan diberikan rasa cinta kepada kita. Ini ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Dan ini banyak terbukti. Ya. Orang-orang yang dulu benci dengan kita tiba-tiba ngasih tanah misalnya, yang tidak terpikir karena sangat bencinya, tiba-tiba dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ngasih bantuan macam-macam. Orang-orang selama ini baik enggak ngasih apa-apa misalnya, ya. Karena kita itu terkadang kalau punya waktu langsung menuju seorang bulan yang memang itu tujuan utamanya, ya. Ternyata kita bisa kecewa ketika menggantungkan harapan kepada manusia, menggantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Baik, sekarang kita masuk baik di bab berikutnya. Tafadhal. Mu'ti. A'taituhu bima a'taituhu. Terus qala al-muallif rahimahullah at-targhib mimma akhadha min ghairi tibi nafsil mu'ti at-targhib ancaman dari apa-apa mengambil dari selain orang yang baik hatinya ketika ngasih. Orang yang baik hatinya ketika ngasih. Jadi ini bab ini ancaman bagi orang-orang yang menerima pemberian orang yang tidak ikhlas ya, ketika ngasih. Orang yang terpaksa ketika ngasih. Nah, itu makna ghairit ti binamsil mu'ti. An Muawiyah bin Abi Sufyan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tulhiku fil mas'alati, janganlah tulhifu. La tulhifu, tulhifu itu apa? Jangan tulhifu dalam meminta. Tulhifu itu ngoyok itu apa namanya? Apa bahasanya itu ya? Nek minta itu maksa itu. Nah, apa itu bahasanya? Apa? Bahasanya apa itu? Minta yang dia memaksa dalam mintanya itu. Itu apa istilahnya itu ya? Apa terus minta terus dulu ya, jadi seperti sambil memaksa ya. Baik, itu makna la tulhifu ya. Janganlah kalian itu apa ya ini digantikan apa ini ya? Memaksa dalam meminta ya. Baik. Fawallahi, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'an, tidaklah salah seorang di antara kalian meminta kepadaku sesuatu. Fatuhriju lahum as'alatuhu minni syai'an, kemudian keluarlah permintaannya dariku. Apa yang diminta itu dikasihkan. Wa ana lahu karihun, dalam keadaan aku itu tidak senang untuk ngasih, tidak terpaksa. Fayubarak lahu fi ma'ataituhu, akan dibarokai pada apa-apa yang telah aku berikan kepadanya. Rawahu Muslim wa Nasa'i. Jadi kata Rasulullah, jangan maksa kalau minta itu. Sehingga kalau nanti kalian maksa ketika minta dan aku terpaksa kasih ya, apa yang aku kasih itu gak akan barokah. Apa yang aku kasih itu gak akan barokah. Baik. Hadirin azani wa azakumullah. Ini orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik itu mereka biasa minta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksa. Baik. Minta dengan maksa. Dengan harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau enggak ngasih, mereka akan menyatakan Muhammad itu bakhil. Ya. Dan mintanya itu minta yang banyak, enggak mau minta sedikit. Ini orang-orang munafik. Baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sering kita sebutkan, tidak ada yang putus asa ketika minta kepada Rasulullah, pasti dikasih. Ketika beliau ada dikasih, ketika enggak ada dijanjikan di Rasulullah. Minta sebesar apapun dikasih kalau ada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan ini perbuatan orang-orang munafik. Ya. Dan dalam beberapa riwayat Arabi ada yang sampai narik apa selendangnya Rasulullah, ya, sampai ngecap di leher beliau, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya ditanggapi dengan biasa oleh Rasulullah. Baik. Maka di sini Rasul kasih peringatan. Ketika minta, jangan memaksa, ya. Karena nantinya orang yang ngasih itu mungkin karena malu, malu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Dianggap bakhil misalnya, sehingga terpaksa dia ngasih. Baik. Berat hati ketika ngasih, ya. Maka dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan Rasulullah mengingatkan di sini, pemberian itu tidak akan barokah. Ya. Pemberian itu tidak akan barokah. Khawatir aja di wa'azakumullah. Sehingga para ulama menyebutkan haram hukumnya. Mengambil pemberian dari orang yang memberikan kepada kita karena terpaksa. Menerima pemberian dari seorang yang memberikan kepada kita karena terpaksa. Karena malu, sering kita minta. Karena malu kepada orang-orang ada di sekitarnya. Ya. Ketika kita minta kok gak dikasih. Baik. Maka mengambil pemberian dari orang-orang yang demikian, ini haram hukumnya. Baik. Hadis ini dari Azadi wa Azakumullah. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah tahrim haramnya ilhaf fil mas'alah. Haramnya memaksa dalam meminta. Haramnya memaksa dalam meminta. Yang kedua, nas'ul barokah, dicabutnya barokah amma ukhidha bil ilhaf, dari apa-apa yang diambil dengan memaksa, dicabutnya barokah dari apa-apa yang diambil dengan memaksa. Maksudnya ketika dia minta dengan memaksa kemudian dikasih, itu enggak ada barokahnya harta yang dia terima. Sehingga ketika dia mintanya tidak dengan memaksa, juga karena butuh misalnya, maka itu akan dibarokai. Nah, itu akan dibarokai. Baik. Wa fi riwayatin innama ana khazin. Aku itu khazin. Khazin itu penjaga. Faman a'taituhu, maka barang siapa yang aku memberikan kepadanya min tibi nafsin, dengan baik hati, dengan senang hati, yubarak laufi, dibarokai padanya. Jika Rasulullah itu ngasih dengan senang hati, maka dibarokai itu. Waman a'taituhu an mas'alatin, dan barang siapa yang aku beri kepadanya dari permintaannya, wa syarahin kana alladhi ya'kulu wa la yasba', seperti orang yang makan dan tidak kenyang, tidak ada barokahnya, ya, tidak berbarokah. Baik. Sehingga tidak bisa mengenyangkan dia. Baik. Ini khair bidina azani wa azakumullah. Ya. Jadi dari faedah yang tadi kita sebutkan, meminta dengan cara maksa kemudian berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, itu tidak barokah. Dan seperti orang yang makan dan tidak puas, seperti makan dan dia tidak puas. Baik. Stabil. Qala al-muallif rahimahullah, at-targhib liman ja'ahu syai'un min ghairi mas'alatin wala israf an-nafsi fi qabuli. At-targhib, anjuran bagi orang yang datang kepada suatu tanpa meminta-minta, wala israf nafsi, dan tidak pula apa mengharapkan, terlalu berharap untuk menerimanya. Ya. Jika ada yang ngasih padahal kita tidak meminta dan tidak berharap, maka terimalah. Ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yu'tini al-ata'a, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan kepada Umar bin Khattab pemberian jatah Umar bin Khattab. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Umar bin Khattab jatah beliau dari negara. Fa'akulu, kata Umar, aku menyatakan, ta'tihi man huwa afqaru ilai minni, ya Rasulullah, kasihkan saja kepada orang yang lebih butuh dengan harta itu dibandingkan aku. Jadi Umar bin Khattab enggak mau terima. Ya Rasulullah, kasihkan aja harta itu kepada orang yang lebih butuh kepada harta itu dibandingkan aku. Qala. Faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Wa khudhu." Terima saja, ambil saja. "Idza ja'aka min hadzal mal syai'un." Jika datang kepadamu dari harta ini, "Wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin." Dalam keadaan kamu itu tidak ngarep-ngarep, tidak berharap dan tidak meminta, fakhudhu, ambil, terima. Fatamawalhu, simpen dia, jadikan sebagai hartamu. Kata Rasulullah, kasih pelajaran berharga ini kepada Umar bin Khattab. Kalau kamu dikasih pemberian dalam keadaan kamu gak ngarep-ngarep dan kamu gak minta, ambil, terima. Ya, terima. Baik. Wa in syi'ta fakulhu. Kalau kamu mau, nikmati. Makan, nikmati harta itu. Silakan. Mau pakai beli apa, silakan. Wa in syi'ta. Kalau kamu mau, fata sodak bi, sodakohkan, kasihkan orang lain, tapi terima dulu, ya. Jangan ditolak. Ini nanti menyakiti hati orang yang ngasih, ya, terima. Setelah sudah kamu terima, itu terserah kamu. Mau kamu nikmati, kamu makan, kamu simpan, mau kamu kasihkan orang, itu terserah kamu. Yang penting terima dulu. Ya. Ini ajaran berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa mala fala tudbihu nafsuka. Dan apa-apa yang tidak demikian, ya, maka jangan kamu itu ngarep-ngarep. Jangan ngarep-ngarep. Baik. Qala Salim, kata Salim, "Falidzalika kana Ibnu Umar," oleh karena itu Ibnu Umar, "la yas'alu ahada syai'an," enggak pernah minta apapun kepada seorang pun Ibnu Umar, "wala yaruddu syai'an u'tiyahu," tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepada beliau, tidak pernah menolak sesuatu yang diberikan kepada beliau. Baik. Khadifidin a'azani wa a'azakumullah mutafakun alih. Ini pelajaran berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik. Dari hadis ini bisa kita ambil faedah darinya. Anjuran untuk menerima pemberian ketika tidak minta-minta dan tidak ngarep-ngarep, ya, tidak berharap. Ketika kita tidak ngarep-ngarep, tidak berharap, kok tiba-tiba ada yang ngasih, ya, terima. Baik. Apalagi yang ngasih itu penguasa, ya. Apalagi yang ngasih itu penguasa. Sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Inna radda atiyatil imam laisa minal adab." Menolak pemberian penguasa itu tidak beradab. Jadi ketika dikasih oleh penguasa, penguasa yang soleh, ya, bukan penguasa yang dolim. Ini diterima, ya. enggak usah apa, kemudian bergaya untuk menolaknya padahal butuh, enggak adab. Demikian pula kepada orang-orang yang ngasih kepada kita dalam keadaan kita tidak memintanya, ya, terima. Terkadang kita tolak padahal nyarep, merasa gengsi untuk terima. Dan ada orang-orang yang kalau dikasih zakat fitrah itu menolak, ya, padahal dia miskin. Ada orang bawa sak karung beras zakat fitrah ditolak. Nah, tapi nek zakat mal diterima. Nek zakat mal gak ketok duwe ya. Nah, tapi nek zakat fitrah kan bawa karung ini kelihatan miskin orang itu kalau terima itu. Tapi nek zakat mal dikasih sembuh-sembuh ini terima. Ya. Dikasih apapun maka jangan menolaknya ketika kita tidak mengharap-harap dan tidak minta. Dan itu akan menyakiti hati orang yang kasih. Kata Rasulullah, terima dulu, ya. Kemudian silakan kamu nikmati, silakan kamu pakai, atau kamu sedekah kepada orang lain, ya. Jangan kemudian baik menyakiti hati orang yang kasih, ya. Ketika memang itu perkara-perkara yang tidak haram untuk kita terima, ya, perkara-perkara tidak haram untuk kita terima. Jadi di sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana keutamaan Umar bin Khattab, beliau memperhatikan keadaan orang lain, ya. Kasihkan kepada orang yang membutuhkan dari aku, ya. Masih melihat orang lain, ada orang-orang lebih butuh kepadaku. Ya. Ini bagaimana perhatian Umar bin Khattab kepada yang lainnya. Baik. Juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita boleh bagi penguasa itu untuk memberikan kepada rakyatnya pemberian pada seorang jika ada masalah syariah, jika ada masalah syariah yang mungkin ada orang lain yang lebih butuh tapi gak dikasih. Jadi boleh bagi penguasa itu ngasih seorang pemberian yang lain gak diberi padahal itu lebih butuh. Nah, itu haknya penguasa. Jangan kemudian kita curiga dan macam-macam. Lihat di sini Umar bin Khattab ketika dikasih Rasulullah, ya Rasulullah, kasihkan aja kepada seorang yang lebih butuh kepada harta dibandingkan aku. Ya. Berarti di sini ada orang yang lebih butuh yang belum dikasih. Nah. Jadi boleh imam itu mungkin lihat masalahnya, oh orang ini cukup tapi perlu dikasih. Ya. Ada orang yang menderita tapi enggak dikasih. Lil maslah. Ya. Ini jangan kemudian protes. Nah, itu semuanya urusan penguasa, ya. Jangan, oh ini nek dulure dhewe digaki, nek dulure enggak digaki. Nah, ini urusan penguasa, ya. Nah, ada orang-orang yang kelihatan mampu dapat bantuan. Ada orang-orang sangat-sangat penting enggak dapat bantuan. Oh, itu keluargane itu. Makane ngurus apa-apa lolos gul. Nah, loh itu sakarepe penguasa. Nah, lil maslah syariah. Ya. Mungkin ada masalah-masalah yang kemudian kita tidak tahu di belakang itu. Ya. Mungkin orang ini masya Allah ada sesuatu yang diharapkan dari penguasa. Tidak boleh protes. Ya. Ketika hak kita tidak dikasih oleh penguasa, minta kepada Allah. Jangan lupa minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah. Ya. Jangan kemudian menyebarkan isu-isu yang enggak benar. Ya. Nah, nepotisme, koncoisme dan yang semisalnya. Ya. Tapi, oh, ini enggak kenal karo pamong ini enggak gol, enggak dikasih bantuan. Nah, khusnudzon. Ya, itu terserah penguasa. Nah, lihat. para sahabat Ansor protes, ya Rasulullah, orang-orang itu Anda kasih, Rasul itu kalau ngasih kambing satu lembah ya, gak tanggung-tanggung, tapi kita ya, itu orang-orang baru masuk Islam, tapi kita ya Rasulullah yang sejak awal mengorbankan nyawa untuk agama ini gak Anda kasih ya. Rasul bagi-bagi ghanimah itu, yang baru masuk Islam itu dikasih kambing satu lembah ya. Sampai orang dikasih itu pulang ke kampungnya, kalian masuklah Islam, Muhammad itu kalau ngasih itu seperti orang yang gak takut miskin ya. Kambing satu lembah ya, luar biasa. Tapi orang-orang Ansor Muhajirin itu gak dikasih apa-apa ya Rasulullah. Mereka kan merasa kami itu yang babat alas sih ya. Kok gak dikasih apa-apa? Itu baru masuk Islam dikasih Masya Allah kambing satu lembah. Kata terus, apa kalian tidak senang ya. Mereka pulang bawa harta, kalian pulang bersama saya ya. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kebanggaan yang luar biasa. Itu sudah mengalahkan dunia dan seisinya. Nah, Rasulullah ngasih ini banyak dan tidak ngasih ini, taib lil maslahah, ada maslahahnya. Nah, biar dia tertarik masuk Islam, biar dua dia kuat Islamnya. Adapun orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar meskipun enggak dikasih wis tahan banting. Nah, itu enggak ada masalah. Ya. Sudah sejak awal masuk Islam sudah terdidik dengan kerasnya keislaman. Nah, wis enggak masalah enggak dikasih, ya. Orang-orang yang masih lemah imannya ini perlu dikasih ake-ake ini. Nah, kasih banyak kambing satu lembah. Nah, maka jangan protes ya. Nah, penguasa berhak untuk ngasih fulan ini dikasih bantuan meskipun dia rumahnya makrong-makrong, fulannya enggak dikasih meskipun rakyat sangat-sangat miskin, enggak usah protes, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.